Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita masih pada surat Al-An'am ayat yang ke-62. Kita memasuki pada ucapan mu'alif rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alalahul hukmu, ketahuilah milik Allah lah al-hukm, ketentuan atau keputusan. Wahdahu la syarikalah, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah yang memiliki hak mutlak di dalam menentukan, di dalam menetapkan suatu keputusan, suatu ketentuan. Apakah yang berkaitan dengan al-qadari, perkara-perkara yang terjadi di alam semesta ini, adanya siang, malam, musim kemarau, musim hujan, ada angin barat, angin timur, ada sakit, ada sehat, ada yang lain-lainnya dari apa yang terjadi dalam semesta ini. Kadang Allah tetapkan terjadinya bencana alam, adanya gerhana bulan, gerhana matahari, dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang terjadi di alam semesta ini, Allah yang berhak menetapkan semua itu. Allah yang menentukan, Allah yang menetapkannya, terjadinya semua itu. Maupun yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan atau ketetapan-ketetapan secara syar'i, mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan, mana yang perintah, mana yang dilarang, mana yang wajib, mana yang mustahab, dan seterusnya. Maupun al-jazai, berkaitan dengan balasan-balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Itu menunjukkan tentang kesempurnaan sifat-sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarikalah, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata dalam keputusan itu, yang tidak ada sekutu baginya. Wa huwa asra'ul hasibin, Allah subhanahu wa ta'ala maha cepat perhitungannya, akan menghisab, menghitung seluruh amalan-amalan hamba-hambanya. Dari jumlah hambanya itu sendiri, sekian banyak hamba-hamba yang akan dihitung amalannya, belum berkaitan dengan amalan yang dilakukan si hamba itu sendiri. Masing-masing hamba memiliki sekian macam amalan-amalan. Yang demikian itu tidaklah membuat Allah subhanahu wa ta'ala lemah, capek. Allah subhanahu wa ta'ala sempurna sifat-sifatnya, maha cepat. Bagi yang benar-benar merenungkan, mentadaburi penjelasan demi penjelasan ini akan semakin sangat tampak jelas betapa lemahnya keadaan kita sebagai makhluk dan betapa sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh permasalahan menghitung. Ketika kita diperhadapkan suatu keadaan, menghitung sesuatu dengan jumlah yang banyak, itu akan membuat kita lelah, bahkan lalai, lupa hitungan yang kita lakukan, menunjukkan betapa lemahnya sifat kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala beda. Allah sempurna seluruh sifat-sifatnya. Itulah sesembahan kaum muslimin, sesembahan ahli tauhid. Mereka mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala semata yang memang berhak mendapatkan peribadahan. Dan betapa lemahnya keadaan sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit alasan pun yang menunjukkan tentang kebenarannya, yang menunjukkan tentang ahaqiyahnya dia, bahwa dia memiliki hak untuk mendapatkan peribadahan. Wa huwa asra'ul hasibin li kamali ilmihi wa hifdhihi li a'malihim. Allah subhanahu wa ta'ala maha cepat penghitungannya dikarenakan sempurnanya ilmu yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hambanya, berapa jumlahnya, amalannya apa saja, tahu semua. Nah, sempurna ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sempurnanya penjagaan Allah terhadap amalan-amalan mereka. Bima asbatahu fil lawhil mahfuz. Karena sempurnanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap amalan-amalan mereka, penjagaan Allah terhadap amalan-amalan mereka, berdasarkan apa yang Allah tetapkan di lawhil mahfuz, catatan-catatan takdir hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di lawhil mahfuz, lawh yang terjaga. Thumma asbatathu malaikatuhu fil kitab alladhi bi aidihim. Kemudian berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan-amalan tersebut yang terjaga di dalam kitab yang berada di tangan-tangan mereka. Catatan-catatan itu ada di lauhil mahfuz maupun ada pada catatan yang ada di tangan para malaikat yang Allah tugasi mencatat amalan-amalan hambanya. Tidak ada yang selisih, semua tercatat. Ma yalfidhu min qawlin ila ladaihi raqibun atid. Dari faqrah ini barakallahu fikum, tampak jelaslah bagi kita alasan kenapa hanya kepada Allah kita mengibadahi, kita tujukan peribadahan. Jawabannya karena Allah yang berhak mendapatkan ibadah itu. Allah yang memiliki sifat-sifat sempurna. Hanya Allah semata yang berhak untuk kita ibadahi. Allah Maha Mencipta, Allah Maha Mengatur alam semesta ini. Mutafarridun bil khalq wal mulk wat tadbir. Allah Maha Esa, Maha Tunggal di dalam penciptaan alam semesta ini maupun di dalam kekuasaannya terhadap alam semesta ini. Demikian pula di dalam mengatur alam semesta ini. Semua amalan kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha cepat untuk menghitung amalan hamba-hambanya. Memiliki sifat yang sempurna, baik sifat ilmu, sifat kekuatan, kuah, dan seluruh sifat-sifatnya. Fa idza kana ta'ala, perhatikan pada kalimat ini, bila perlu dikasih tanda oleh kalian, garis bawahi. Fa idza kana ta'ala huwal munfaridu bil khalqi wat tadbir wa huwal qahiru faqa ibadihi wa qad i'tana bihim kullal i'tina fi jami'i ahwalihim wa huwa alladhi lahul hukmul qadari wal hukmus syar'i wal hukmul jazai. Maka apabila Allah Ta'ala huwal munfarid, dialah yang maha tunggal, maha esa. Allah maha esa, maha tunggal. Bil khalq, di dalam penciptaan alam semesta ini. Tanamkan keyakinan ini. Enggak ada satu makhluk pun yang membantu Allah. Turut andil di dalam penciptaan alam semesta ini. Enggak ada satu makhluk pun. Allah betul-betul munfarid, esa. Wa tadbir, maupun mengatur dari sisi syar'i, mengatur dari sisi al-qadari, perkara-perkara terjadi di alam semesta ini. Allah tentukan ada musim kemarau, ada di sana juga musim penghujan. Semua itu berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemarau terus juga berat bagi hamba. Hujan terus juga akan menimbulkan berat bagi hamba. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ada kemarau, ada hujan. Ada musim panas, ada musim dingin. Ada siang, ada malam. Matahari, bulan, ada bintang. Allah atur semuanya berdasarkan hikmahnya untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Itu semua Allah yang mengatur, barakallahu fikum. Wa huwal qahiru faqa ibadih, Allah yang berkuasa di atas hamba-hambanya. Allah yang memiliki kekuasaan mutlak terhadap seluruh hamba-hambanya. Maka dari itu kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bernama atau menamai dengan Malikul Amlak. Apakah menamai diri kita sendiri atau anak kita atau yang lain? Al-Malikul Amlak, rajanya raja, atau raja di raja, atau syahin syah, atau yang lainnya dari nama-nama yang terkandung di situ, makna bahwa dia adalah orang yang berkuasa, paling berkuasa. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya, membimbing umatnya agar mereka tahu diri, menjadi hamba-hamba yang tawadhu, rendah hati, tahu kadar dirinya. Apakah pantas manusia yang memiliki kelemahan dari segala sisi ini menyandang nama yang terkandung di situ, orang yang paling berkuasa? Lah, sangat enggak pantas. Malikul Amlak. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena manusia walaupun dia terkadang punya suatu kekuasaan, tapi kekuasaan mereka terbatas. Baik kekuasaan itu kekuasaan dalam skop yang kecil, misalkan rumah tangga. Abdullah misalkan punya sebuah rumah tangga, dia sebagai kepala rumah tangga. Di sana ada Abdurrahman. Masing-masing memiliki ranah kekuasaan. Kekuasaan Abdullah dalam rumah tangga sebatas rumah tangga dia. Enggak boleh turut andil terhadap rumah tangga Abdurrahman. Ngatur rumah tangga Abdurrahman atau sebaliknya. Naik lagi Bapak kepala desa. Kekuasaan beliau sebatas desa yang dipimpinnya. Kepada desa sebelah sudah enggak ada lagi kekuasaan. Bapak camat, Bapak bupati, gubernur, Bapak presiden, kekuasaan mereka sebatas wilayah yang jadi kekuasaannya. Betul, di antara manusia ada yang memiliki kekuasaan, tapi sekali lagi kekuasaan mereka terbatas. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya bernamakan dirinya dengan Malikul Amlak. Tahu dirilah seberapa wilayah yang kau kuasai, seandainya kau punya kekuasaan. Nah, taib. Ini yang harus kita pahami bersama barakallahu fikum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qahir fauqa ibadih, maha kuasa di atas seluruh hamba-hambanya. Allah punya kekuasaan mutlak terhadap seluruh hamba-hambanya, beda dengan kekuasaan daripada makhluk. Wa qad i'tana bihim kullal i'tina, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki i'tina, perhatian terhadap mereka dengan segala perhatian. Fi jami'i ahwalihim, pada seluruh keadaan-keadaan mereka. Tidak ada satu makhluk pun dari makhluk Allah melainkan Allah siapkan rizkinya. Dari makhluk terbesar sampai terkecil, Allah siapkan rizkinya. Bukan sekedar mencipta, dibiarkan gitu saja, enggak ada rizki. Kita lihat, coba renungkan binatang yang ada di lautan. Ikan yang termasuk ikan besar, ikan apa? Paus ya, taruhlah ikan paus termasuk jenis ikan besar. Paus pun bermacam-macam. Nah, hiu dan lainnya dari ikan-ikan besar. Coba kalau direnungkan, siapa yang tebar benih itu? Makan apa di sana? Jawabannya, Allah siapkan rizkinya. Ada enggak di laut ikan teri? Ada banyak ikan teri. Mungkin ada yang lebih kecil lagi. Makanya apa ya ikan teri ya? Nah, direnungkan yang seperti tadaburi. Allah perhatikan hamba-hambanya dengan seluruh segala perhatian. Enggak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan melainkan telah Allah berikan rizkinya, siapkan rizkinya. Gajah, pelepah kelapa aja diganyang, dimakan. Kalian tahu gurem? Gurem itu yang dari ayam itu loh. Coba direnungkan itu. Itu ususnya seberapa? Kalau punya usus, hatinya, rempelannya, kecil sekali. Apakah enggak disiapkan rizkinya? Disiapkan. Nam, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun melainkan Allah siapkan rizkinya. Allah yang menjamin rizkinya. Dari sini barakallahu fikum, seharusnya semakin tertanamkan pada talabatul ilm thiqah billah, percaya, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah enggak akan menyia-nyiakannya. Orang kafir, Allah siapkan rizkinya. Bahkan orang gila pun, orang gila, Allah siapkan enggak rizkinya? Siapkan. Penjahat dari kelas paling kecil sampai kelas paling berat, Allah pun siapkan rizkinya. Kalau orang-orang kafir, orang jahat itu saja Allah siapkan rizkinya, apalagi para talabatul ilm, orang-orang memperjuangkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dan pasti akan Allah perhatikan mereka, akan Allah berikan rizki kepada mereka. Bukankah kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala diantara nama ada Al-Hakim, yang memiliki sifat bijaksana, yang madmun, kandungan dari sifat bijaksana Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan rizki. Apa sebagaimana Allah subhanahu memberikan rizki kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahat, min babin aula, terlebih lagi kepada orang-orang yang al-abrar, orang baik-baik, orang-orang mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan sekali lagi para talabatul ilm, para santri-santri, santriwati, tanamkan keyakinan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan i'tina, perhatian kepada kalian, thiqah kepada Allah. Allah pasti enggak akan sia-siakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lakum makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan Allah berikan dia jalan keluar dari problem yang dia hadapi, dan akan Allah berikan dia rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka, selama dia menjaga ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dan pasti Allah akan berikan dia jalan keluar dari kesulitan yang menghimpitnya, dan akan Allah berikan dia rizki dari jalan yang tanpa dia sangka, tanpa dia duga. Tanamkan keyakinan seperti ini. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Wa qari'tana bihim kulal i'tina fi jami'i ahwalihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memiliki perhatian terhadap mereka. Kulal i'tina, dengan seluruh segenap perhatian pada seluruh keadaan-keadaan mereka. Wa huwa alladhi lahul hukmul qadari. Dan dialah Allah yang memiliki hukum al-qadari, ketentuan-ketentuan Allah yang Allah tentukan berkaitan apa yang terjadi di alam semesta ini, maupun al-hukmu syar'i, hukum secara syar'i. Di sana ada al-awamir, ada nawahi, nam ada al-wajibat, al-mustahabbat, wal-hukmu al-jazai, dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan balasan-balasan terhadap amalan-amalan mereka. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah tetapkan balasan-balasan bagi mereka. Dan dunia ini adalah fursah, kesempatan bagi seseorang untuk beramal. Kalau ingin beramal kebaikan, ya ini tempatnya. Nah, sebagaimana kalau ingin berbuat kejelekan, ya ini pula tempatnya. Ketika sudah meninggal dunia, enggak ada lagi di sana kesempatan beramal. Yang ada hanyalah dihitungnya nanti amalan kita dan dibalasnya amalan kita. Maka dari itu, manfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang Allah berikan kepada kita hidup di dunia ini untuk tazawud, berbekal diri dengan ketakwaan. Fa inna khairuzzadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.